Mitra Bisnis saat ini berkembang wacana untuk mengubah pola pemilihan langsung untuk kepala-kepala daerah di tingkat provinsi, serta digantikan dengan pola penunjukan oleh anggota dewan di level DPRD. Untuk membahas mengapa perubahan itu dianggap perlu, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak mengapa wacana untuk menghilangkan pola pemilihan langsung kepala daerah di tingkat provinsi muncul ke permukaan? Apakah hanya untuk meredam meraknya aksi kerusuhan pasca pilkada dan mengurangi beban biaya? Enggak. Dengan posisi, status, fungsi, dan peran gubernur sekarang ini, pilkada pilgub itu menjadi tidak efektif. Gitu. Karena dia menjadi banji posisinya. Bukan wakil pemerintah pusat, tetapi wakil rakyat yang tidak punya power. Karena apa? Fungsinya hanya koordinator pembangunan di wilayahnya. Koordinator manajemen pemerintahan. Di dalam praktek, kalau ada seorang bupati yang berani, gubernur bisa dilewatin kok. Problemnya apa? Pasti ada yang salah kan? Artinya apa? Kita benahin nih. Nah, menurut Bapak apa yang salah dalam hal ini, Pak Her? Apa yang salah? Yang salah adalah bukan fungsi koordinasi dari gubernur, tetapi adalah mulai dari orangnya, mulai dari sistemnya, gubernur yang tidak dikenal di Jakarta, itu pasti tidak punya gigi di Bappenas, tidak punya gigi di Departemen Keuangan, dan tidak punya gigi di Komisi 11 di DPR. Gitu. Artinya apa? Ya selesailah dia. Gitu. Bupatinya main sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau bagi saya adalah mengembalikan fungsi kekuatan gubernur ini, fungsi koordinasi, dengan cara apa? Ya udah diangkat langsung aja wakil pemerintah pusat. Wakil pemerintah pusat untuk mengkoordinasi daerah-daerah yang kuah konsep dirancang sebagai daerah otonom, yaitu kabupaten kota yang masing-masing independen ini. Nah, gubernur tidak punya kapasitas untuk melakukan itu karena kekurangan kewenangan dan gubernurnya banyak yang lemah. Nah, kembalikan aja ke fungsi pemerintah pusat, ke wakil pemerintah pusat, kemudian sebagai pengendali koordinasi di tingkat kota dan kabupaten itu, dia dibekali dengan instrumen finansial yang kokoh. Artinya apa? Selama tidak ada tanda tangan gubernur, yang nggak boleh main sendiri ke Jakarta, nggak bisa main sendiri ke Jakarta. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.